Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ندخل الآن في اختلاف العلماء. لمسك pada perselisihan para ulama. اختلف العلماء في حكم مسألة العينة التي تقدم شرحها. Berselisih para ulama tentang hukum masalah ainah yang telah lewat penjelasannya. Fadhahaba al-a'immatus tsalatsah Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa atba'uhum ila tahrimiha wa huwa marwiyun 'an Ibn Abbas wa Aisyah wal Hasan wa Ibn Sirin والشعبي والنخعي وهو مذهب الثوري والأوزاعي لما روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما رواه أحمد أيضا أن أم ولد زيد ابن أرقم أخبرت عائشة أنها باعت غلاما نعم قد قرأنا هذه إلى قوله فعموم الحديث أتتورك طيب وعند الأصوليين أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. Menurut para usuliyin, yani ahli usul fiqih, anna tarkal istifsal, bahwa ditinggalkannya perincian fi maqamil ihtimal, di tempat di mana di sana ada kemungkinan-kemungkinan ihtimal, maka yanzil manzilatul umum, maka kedudukannya seperti kedudukan umum dalam ucapan. yani yang harusnya dirincikan tidak dirincikan, maka itu terkena manzilatul umum. Baik. Wa hadza, ini hanya melengkapi apa yang dibahas kemarin. Bahwasanya sebagian ulama menyatakan boleh karena Nabi menyatakan bi', jual kurma yang jelek tadi, kemudian belilah kurma yang bagus. Tetapi tidak disebutkan rinciannya. Apakah boleh kepada penjual yang sama atau tidak boleh? Baik, kata para ulama usuliyun, kalau tidak ada rinciannya, berarti kembali kepada keumuman. Boleh kepada penjual yang sama, boleh pada penjual yang berbeda. Maka kalau pada penjual yang sama, kamu akan berkata kepadanya, saya jual korma jelek saya ini, atau korma jenis ini, kemudian dapat uang, uangnya dikembalikan lagi, saya beli korma yang bagus itu. Baik, mirip dengan bay'ul inah, tetapi itu bukan bay'ul inah. Tapi bisa jawab, mengapa dikatakan bukan bay'ul inah? Karena kalimat inah, dari kata ayin atau ain, barangnya tertentu itu-itu saja. Tetapi yang tadi, kesana korma roji, iya kan? Kesini korma yang jayid. Apakah ini ainun wahid? La, aina ini. Laisa ainun wahid. Hada ain wa hada ainun akhar. Ini satu jenis korma, ini jenis lain. Maka tidak sama dengan bay'ul ainah. Kalau bay'ul ainah, barangnya hanya itu saja. Ainun wahid. Huwa-huwa. Misalnya di sini zahab, di sini juga zahab. Di sini korma yang jayid, di sini juga korma yang jayid. Berarti apa yang berubah? Yang berubah hanya harganya, tiba-tiba berubah. Pertama dijual dengan harga yang ditunda, harganya mahal, 100 ribu, bayarnya tahun depan atau bulan depan. Kemudian dibeli barang yang sama, itu-itu juga barangnya, ainun wahid, dengan harga 70 misalnya. 70. Baik. Kalau gitu, kalau ainnya kembali pada pemilik, ainnya, bendanya kembali kepada pemilik, terus apa gunanya jual beli tadi? Hah? La faedah tafi. Enggak ada faedah pada jual beli karena bendanya kembali kepada pemilik. Yang berbeda hanya orang tadi pulang membawa 70 uang cash atau nakdan, waddain fi dhimmatihi kam, hutangnya di tanggungan dia berapa? 100. Dainnya 100. Fahadha ainur riba. Maka bay'ul inah haram. Kalau yang tadi boleh karena ainnya berbeda. Yang kesana korma jelek, kesini korma bagus. Mafhum? Kembali kepada kitab. Amma mas'alatu tawarrik. Adapun masalah tawarrik, allati ma'naha, yang maknanya adalah yashtari sil'ah nasi'atan لغير قصد الانتفاع بها, membeli barang nasi'atan dengan ditunda harganya, tetapi لغير قصد الانتفاع بها, tetapi bukan dengan tujuan memanfaatkan. Bukan dengan tujuan memanfaatkan. Wa innama libayyiha bithamaniha, tetapi untuk menjualnya dengan harganya yang sama, dengan harganya yang sama. atau lebih murah. Jual rugi. Wal masyhuru 'inda ashabina jawazuha. Yang masyhur menurut madhab kami atau ulama di madhab kami adalah tidak mengapa. Baik. As'alukum soalan wahid. Samakah tawarrik dengan bai'ul 'inah? Hah? Pertanyaan mudah. Sama apa enggak sama? Ya lahir Pak Saud. Sama apa enggak sama? Tidak sama. Tapi kalau tidak sama, apa bedanya? La ahad yujib. Siapa bisa jawab? Kalian megang uang enggak? Hah? Biar dipraktekkan sekarang. Tapi bukan jual beli beneran. Supaya paham. Kita anggap ini silahnya. Kita anggap pena ini sebagai silah. Barang dagangan. Sekarang bai'ul 'inah. Ta'akum. Saya jual kepadamu, Majus. Saya jual kepadamu silah ini dengan harga 150 dibayar tahun depan. Punya utang berapa dia? Hah? 150. Di saat yang sama, di majlis yang sama, saya beli lagi. Saya beli barang ini juga dengan 100 ribu kontan. Dia bawa apa? 100 ribu. Utangnya berapa? 150. Kayak riba kan? Berarti ini cuma main-main. Ini namanya ainun wahid. Kembali ke sana, balik lagi ke sini. Bai'ul 'inah dijuluki juga dengan bai'ataini fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu majelis. Karena memang dia tidak butuh pena, tidak butuh jam tangan, enggak butuh ain tadi. Ain tadi dia enggak butuh, butuhnya pinjaman. Saya mau minjam uang 100 si bukan saya, Murbi. Si lintah darat ini berkata, "Boleh, tapi bayarnya 150 tahun depan." Wah, itu riba haram. Ya udah, kalau begitu jual beli saja. Saya jual pena ini kepadamu dengan 150 tahun depan dibayar. Ya, saya terima, kata dia, jual belinya. Kemudian saya beli kembali dengan kontan 100 ribu. Jalan, selesai. Berapa jual beli? Ada dua jual beli. Pena kembali kepada pemiliknya. Dia dapat apa? Uang cash berapa? 100. Utangnya 150. Sama saja itu riba. Maka jelas bai'ul 'inah haram. Sekarang yang kedua, sambung lagi. Sekarang tawarrik. Dia pinjam uang ke saya. Saya enggak kasih. Oh, enggak bisa. Saya enggak punya uang. Ya udah saya beli barangmu, bayarnya tahun depan. Oh iya boleh. Barang saya 100 harganya. Iya, ya enggak apa-apa. Berarti saya jual barang saya kepadamu 100 ribu rupiah. Dia pergi menjual barang tadi. Supaya cepat dapat uang cash, dia jualnya gak dapat untung. Saya 100, dia jual 100 juga. Dia tawar-tawarkan. Sampai 100 gak laku, udah 90 gak apa-apa, 80 gak apa-apa. Maka dijual dapat berapa? Ke orang lain, jual ke sana. 80. Dia dapat uang cash 80 ribu. Utangnya kepada saya berapa? Hah? 100. Riba bukan? Atau bai'ul 'inah apa bukan? Bukan. Bukan bai'ul 'inah, karena dia menjual barangnya. Barangnya utang ke saya, kemudian dia jual. Ada usaha untuk menjualnya ke sana kemari. Tidak kepada pemiliknya. Tidak kepada pemiliknya. Kalau ainah, dia kembali kepada pemiliknya. Kalau ini tidak, dia jual. Kalau dia bisa jual 100, dia akan jual. Ruginya di mana dia? Lelah saja. Harus jual barang, nawar-nawar ke segala macam. Dapat 100, utang 100. Kontan. Berarti apa tawarruk? Membeli satu barang dengan nasiah, dengan hutang. Udah saya hutang barangmu. Kemudian dijual dengan harga yang tidak menguntungkan. 100 dijual 100. Enggak dapat untung apa-apa dia. Kenapa kok dia mau jual rugi begitu? Karena pengen uang cash. Makanya disebut tawarrik, menguangkan. Dari kata warak. Warak itu uang perak. Jadi, kembali kepada kita. Wa kana syaikhuna Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah yujizuha, beliau membolehkan tawarrik ini. Wa yara umuma al-hadis yatanawaluha bil hil, karena terkena keumuman hadis yang mengandung penghalalan. Wa qala fi ahadi kutubihi, beliau berkata di salah satu kitabnya, li'anna al-mushtari lam yabi'ha 'ala al-ba'i' 'alayh. Ini perbedaannya. Kata Syekh Sa'di, karena si pembeli tidak menjualnya kepada penjual pertama. Kalau dijual kembali kepada penjual pertama, itu bai'ul 'ainah. Karena barangnya kembali kepada pemilik. Dan biasanya sang pemilik akan minta harga murah. Tidak mau 100, dijual 100, dibeli lagi 80. Itu bai'ul 'ainah haram. Wa umumun nusus tadullu ala jawaziha, karena menjualnya tidak kepada penjualnya, menjual kembalinya tidak kepada penjual pertama, maka keumuman hadis menunjukkan bolehnya. Wa kadzalikal ma'na li'annahu la farqa baina an yashtariha liyastamilaha fi aklin aw syurbin aw istimalin aw yashtariha liyantafi' bi tsamaniha, karena maknanya la farqa, tidak ada perbedaan antara seorang membeli untuk dipakai, untuk dimakan, untuk diminum, atau untuk dipakai, dengan membelinya untuk dijadikan uang. Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Itu jual beli yang wajar. Kalau ada seorang beli ke pasar, beli beras, mau dimakan atau mau dijual lagi terserah, kan begitu. Atau beli baju, gamis, nanti bayarnya tahun depannya. Oh iya, gak apa-apa, berapa sekian. Apakah dia mau dipakai sendiri atau dia mau jual lagi, terserah dia dong. Sahih. La farqa baina an yasta'milaha aw yabi'aha, sama saja apakah dia memakai atau menjual. Tidak mengapa. Pokoknya dia membeli dari orang pertama dengan pembelian yang sah. Baik. Walaysa fiha tahayyul 'alal riba. Di sana tidak ada bentuk akal-akalan riba. Tahayyul dari kata hilah. Hilah adalah tipu daya. Akal-akalan untuk menghalalkan riba. Tidak. Tidak ada padanya tahayyul 'alal riba. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Ma'a du'a al-hajah ilaiha, ditambah lagi adanya hajat, keperluan. Saya ingin mendapatkan uang, maka saya kulakan kepada tengkulak. Istilah kulakan itu istilah orang yang membeli tapi bukan dipakai sendiri, untuk dijual. Dan kulakan itu kadang-kadang boleh dengan uang yang ditunda. Saya ambil barangnya ya sekian, insya Allah bulan depan saya bayar. Dia dagang. Hasilnya dia kembalikan. Apakah dia jualnya jual untung walhamdulillah, atau jual pas-pasan, atau jual rugi, terserah dia. Yang jelas dia mendapatkan uang dengan itu. Barakallahu fikum. Kalau jualnya jual rugi, apakah yang diuntungkan penjual pertama? Kalau jualnya jual rugi, apakah yang diuntungkan penjual pertama? Misalnya contoh tadi, saya menjual kepada dia 100. Kemudian dia karena sangat butuhnya, dia jual 80. Apakah keuntungan pada saya? Tidak. Saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Maksudnya hanya keuntungan penjualan biasa. Barang saya laku, alhamdulillah, sudah. Enggak ada 80, jadi saya dapat untung, enggak. Tapi orang yang tadi yang dapat untung, bukan yang memberikan uang 100 tadi atau bukan yang memberikan barang. Sehingga itu rezekinya dia, si pembeli yang kedua. Pembeli yang kedua, hah? 80, benar. Yaudah saya beli. Haramnya yang biasanya 300 dijual 100. Istimewa. Itu rezekinya dia. Barakallahu fikum. Baik. Yang namanya riba adalah kalau dia yang memberikan kemudian dia yang dapat untung. Nanti tahun depan bayar 150. Nih, saya jual barang saya, nanti saya beli lagi dengan harga yang murah. Mau? Mau supaya kamu dapat uang. Fa hadza bai'ul 'ainah haram. Wa amma hadza laysa fiha tahayyul min wajhin min al-wujuh ma'a du'a'il hajah ilaiha, juga ada hajat padanya, wa ma da'at ilaiha al-hajah wa laysa fihi mahdzur, apa yang ditarik oleh kebutuhan dan dalam keadaan padanya tidak ada mahdzurun syar'i, tidak ada larangan yang syar'i, lam yuharrimhu syari' 'alal 'ibad, maka tidak diharamkan oleh syariat ini, oleh pembuat syariat ini terhadap para hamba. War riwayatu tsaniyah anil Imam Ahmad, dan riwayat kedua dari Imam Ahmad at-tahrim. Waqtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat Imam Ahmad yang menyatakan haramnya tawarruk ini dibenarkan atau dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa kana syaikhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah yamna min mas'alati tawarruk. Adapun syekh kami, kata Ibnu Qayyim, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah gurunya Ibnu Qayyim, maka Ibnu Qayyim menyebutnya dengan kalimat syekhuna. Wa kana syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah melarang jual beli tawarruk tadi. Wa su'ila anha miraran wa ana hadir. Beliau ditanya berkali-kali dan aku hadir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau ditanya berkali-kali dan aku hadir, falam yurakhis fiha. Beliau tidak membolehkan. Wa qala, dan beliau berkata, al ma'na alladhi li ajlihi harrama ar-riba. Makna yang karenanya diharamkan riba, makna yang karenanya diharamkan riba, maujudun fiha bi'aini, tetap ada bi'aini. Ma'ziyadatil kulfah bishira'il bay'a, dengan tambahan beban, dengan tambahan beban harus membeli dan menjual. Wal khasarah fiha, dan rugi lagi. Baik, pertanyaannya sekarang, apa makna alladhi li ajliha, makna yang li ajliha harrama bai'ul 'ainah, apa makna yang terkandung di bai'ul 'ainah sehingga diharamkan? Man yujib, apa makna yang terkandung dalam bai'ul 'ainah yang karena itu diharamkan? Tahayyul ala riba, sah? Tahayyul ala riba. Wa Syekhul Islam rahimahullah tidak melihat kalimat ribanya, tetapi lihat mana yang terkandung dalam riba. Kenapa riba diharamkan? Kasihan dia. Makannya 100, yani dia mendapatkan uangnya 100, tapi hutangnya 150. Sahih? Kasihan kan? Terdolimi dia. 100 uang yang dia pakai, tapi hutangnya 150. Kata Syekhul Islam, di dalam tawarruk juga ada. Kamu beli 150 atau 100 hutang, kemudian kamu jual ke orang sampai 90, 80, bahkan 70. Berarti engkau hanya memakan uang 70, tapi utangnya berapa? 100. Ada enggak makna itu? Ada. Berarti karena makna itulah tawarid juga diharamkan. Kata Syekhul Islam, bahkan bukan hanya ini. Kalau yang tadi cuma rugi ziyadahnya saja. Yang ini tadi yang tawarik, ruginya bukan hanya ziyadah. Ziyadahnya juga dan capeknya dia menjual barang kesana kemari. Tetap utangnya lebih dari uang yang dia dapat. Al-makna yang karenanya diharamkan oleh inah ada pada tawarik. Muafiqun? Sepakat? Ya sadatul ulama. Ah, wal mujtahidun. Wahai para ulama, para mujtahid. Ya Allah, berijtihad mana yang lebih rajih, yang pertama apa yang kedua? Pendapatnya Syekh Sa'di yang menyatakan itu bukan riba karena yang mengambil keuntungan bukan orang pertama. Kalau Syekh Usman menyatakan kerugian pada orang tadi, kedoliman ada padanya. Barakallahu fiikum. Yang rajih wallahu ta'ala alam adalah yang pertama. Ya. Mengapa? Ini dibolehkan. Sebab apa yang dia lakukan tadi al-ikhtiyar nafsihi, bukan direncanakan oleh orang pertama untuk mendapatkan keuntungan, tidak. Beda dengan bai'ah yang menyatakan begini saja. Kalau engkau mau minjam pada saya, nanti bayarnya lebih kan riba, haram. Gini saja, saya jual jam saya kepadamu dengan harga 150 tahun depan, dan sekarang juga saya akan beli jammu 100 ribu kontan. Wah, ya sudah. Itu jelas mengakali. Bahasa Arabnya mengakali apa? Hila, tahayyul ala riba. Adapun yang kedua, tawarik enggak, jual beli. Kalau dia jual rugi ya salah sendiri, kenapa jual rugi? Dia bisa jual untung kalau mau sabar. Dia bisa jual untung kalau mau sabar. Dia akan menawarkan. Kamu berani berapa? Kamu berani berapa? Kamu mau enggak beli uang, beli barang saya? Barangnya baru, masih segel. Harganya 300. Belinya 250. Bisa untung dia. Sesungguhnya kalau dia semangat dan dalam mencari pembeli, bisa dapat untung. Tetapi karena dia terburu-buru, dia jual murah, ya dia sendiri menyalahi dirinya sendiri. Beda dengan yang tadi, penjualnya yang merencanakan. Dan itu main-main. Hanya kepura-puraan, yakni jamnya kembali pada pemiliknya. Kalau tadi barangnya, kalau tawarik barangnya kemana? Kepada orang yang membutuhkan. Iya kan? Kalau bai'ulina, jamnya kembali kepada pemilik. La syai. Bohong-bohongan aja itu jual beli. Saya jual jamnya, kemudian saya beli lagi. Isil faedah. Kalau gitu. Ya cuma ngakali riba. Maka diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wal mani'una minal 'aynah. Mereka-mereka yang melarang jual beli 'aynah. Ja'aluha min babid dara'i al-muharramah. Mereka menjadikannya seperti sebagai bab pintu yang membawa kepada yang haram. Wa ja'alul haditsa min babil mutlaqi alladhi yuqayyid bi suwaril bay'i as-sahih. وليس من باب العام الذي يشمل كل صورة للبيع حتى ولو كانت مع البائع وهكذا إطلاقات الشارع تدل على ما أذن فيه وأباح. Mereka yang melarang ainah menjadikannya sebagai babud dzari'ah, sesuatu yang membawa kepada yang haram, dan menjadikan hadis sebagai babul mutlaq alladhi yuqayyid bi suratil bay' as-sahih, yang mutlak kemudian dikait, diikat dengan bentuk jual beli yang benar. Walaysa min babil 'am, dia bukan babul 'am alladhi yashmul kulla suratin lil bay', bukan bab 'am yang mencakup seluruh bentuk-bentuk jual beli. Hatta walau kanat ma'al bai', walaupun terjadinya dengan penjual sendiri. Wa hakadha itlaqatu syari' tadullu 'ala ma adna fihi wa abah. Demikianlah itlaqatu syari', ungkapan-ungkapan syariat ini yang menunjukkan apa yang dibolehkan dan apa yang diizinkan. Fa inna qawlahu, karena ucapan Nabi bi', juallah, mutlakun. Iya kan, mau beli, mau jual kemana, kepada siapa, kepada pembeli pertama, pada penjual yang sama atau pada penjual yang beda, enggak ada qaid, mutlakun. Tetapi yuqayyid bil uqud sahihah. Alhamdulillah. Tetapi kemudian datang qaid fal mutlaq la yujra ala itlaqihi, au saya ulangi, wal mutlaq yujra ala itlaqihi hatta ja'al qaid. Kaidahnya hadis mutlak dipakai dengan kemutlakannya selama tidak ada qaid. Kalau ada qaid, tidak mutlak lagi. Sudah muqayyad. Sudah muqayyad. Di sini muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan syarat-syarat jual beli yang sahih. Muqayyad dengan syarat-syarat jual beli yang sahih. Bil uqud as-sahiha. Wa laysa bi'amin liyadkhul fihi surah allati taqidu ma mushtari al-jama' fi hadzal hadits. Bukan kemudian umum sehingga bisa dimasukkan bentuk jual beli ke penjual yang sama seperti bai'ul 'inah. Tidak. Tidak demikian maknanya. Tetapi memang mutlak, tetapi quyyida. Bimada quyyida? Quyyida bil 'uqudi sahihah. Diikat dengan akad-akad yang sah, yang tidak dilarang. Adapun bai'ul 'inah dilarang. Wa bihadza tabayyana fasadu qawli alladhi yuhawiluna al-istidlal 'ala wujud al-hiyal. Dengan ini jelaslah rusaknya pendapat yang berupaya mencari dalil untuk membolehkan adanya hiyal, adanya tipu daya, kepura-puraan dalam syariat untuk menghalalkan riba. Fa inna syari' lama nahahu an muamalatin muharramah. Karena syariat ini atau pembuat syariat ini ketika melarang dari muamalah yang haram, fataha amamahul bab ila muamalati ghairiha mubahah. Karena syariat ini ketika melarang sesuatu, cara jual beli, pasti akan meletakkan di hadapannya cara jual beli yang halal. Itu tidak boleh. Jual dulu, baru kemudian beli. Dengan hasilnya, kurma yang bagus. Itu jalan keluarnya. La alaqata bainahuma biwajhin minal wujuh. Maka tidak ada keterkaitannya dengan pembolehan bai'ul 'inah. Bai'ul 'inah tetap haram. Wa man arada basta hadza, siapa yang ingin menjabarkan lebih luas masalah ini, silakan membaca kitab Ibnul Qayyim rahimahullah, A'lamul Muwaqqi'in. A'lam al-Muwaqqi'in Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. الحديث الثالث والسبعون بعد المئتين. حديث yang ke-273. Kita baca saja agar kalian hafal, agar kalian hafalkan, kemudian kita berpindah kepada pelajaran berikutnya. Baik. An Abil Minhal qala sa'altu al-Bara ibn Azib wa Zaid ibn Arqam an as-Sarfi. فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب والورق دينا. Darabil Minhal, dia berkata, aku bertanya kepada dua sahabat, Al-Bara ibn Azib dan Zaid ibn Arqam radhiyallahu taala anhuma, tentang as-sarf. As-sarf itu menukar emas dengan perak atau perak dengan emas. Enam. Fa kullu wahidin minhuma yaqul hadza khairun minni. Masing-masing dari keduanya berkata, dia lebih baik dari aku. Bara ibn Azib menyatakan Zaid bin Arqam lebih baik dariku, lebih alim, lebih faqih, lebih mengerti. Zaid bin Arqamnya juga berkata, Al-Bara ibn Azib lebih baik dariku, lebih alim dariku, lebih mengerti dariku. Ini tawadhu'nya mereka para sahabat. Masing-masing saling menyerahkan pada yang lain. Tetapi keduanya menjawab dengan sama. Wa kilahuma yaqul, keduanya berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'id dhahab bil warqi dainan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menukar emas dengan perak kecuali harus kontan, tidak boleh dain. Tidak boleh menukar emas dengan perak dainan, yang tidak boleh kalau dain. Kalau salah satunya ditunda. Perak yang diberikan hari ini, emasnya bulan depan. Atau emasnya diberikan hari ini, peraknya bulan depan. Tidak boleh. Harus biadan biadin. Atau langsung. Tidak boleh ditunda. Wallahu ta'ala alam, kita akan baca nanti syarahnya. Bi'idnillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum.